hias ni rohaku upasa toloki di jaloho doi dohot dengga nungahu parsita ikon hodo hasia nagabe rokap ni tondiki. Nang lambok ni hatami sadalan ma tuli ni rohami ido na mambahen marbunga rohaki unang beniat kita marsia. Nang lambok ni hatami sadalan mah